Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majlis ini. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang telah lalu, alhamdulillah kita sudah memulai pembahasan awal dari sirah Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pembahasan tentang fawaid, tentang faedah dari kita mempelajari sirah. Nah, yang ternyata ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita dapatkan bahwa mempelajari sirah itu bukan sekedar kita membaca rangkaian kisah, rangkaian berita, tetapi yang kita dapatkan dalam sirah adalah ulum nafi'ah, ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat, ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Ya, sudah kita sebutkan sekian poin pada pertemuan yang telah lalu. Di antara yang paling kita harapkan manfaatnya tentu adalah mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah seandainya kalian mencintai Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni," maka ikutilah aku, yakni Rasul alaihi salatu wassalam. "Yuhibbukumullah," niscaya Allah akan mencintai kalian. Jadi kecintaan Allah kepada kita ya dikaitkan dengan ittiba. Bagaimana kita di dalam mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Lah bagaimana kita bisa mengikuti Nabi kalau tidak mengetahui sirah perjalanan hidup beliau? Kan mustahil. Ya. Katanya kita mau mengikuti Nabi. Tetapi kita tidak mempelajari sirah Nabi, kan bertentangan. Ya. Katanya kita mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi peri kehidupan beliau tidak kita pelajari. Ya tidak mungkin kita untuk apa? Ittiba. Ya. Jadi ittiba itu, mengikuti Rasul SAW itu sangat erat kaitannya dengan kita mempelajari apa? Sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Taib. Itu diantara faedah. Dan itu faedah yang terbesar. Meraih, mendapatkan mahabbatullah, kecintaan kepada Allah. Dan juga faedah-faedah yang lain yang sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, bisa dimurojaah kembali. Dan pada kesempatan sore hari ini kita mencoba, ya, mulai mengawali pembahasan sirah Nabi alaihi salatu wassalam, ya, yang kita beri tema kajian kita dengan kaleidoskop sirah. Kaleidoskop itu adalah maknanya itu merunut, mengurut, ya, kejadian demi kejadian, ya, berdasarkan tahun misalnya. Ya. Tapi kita tampilkan di layar ini, walaupun sepertinya kurang jelas ya, tapi tidak mengapa namanya. Tidak bukan. Ininya kayaknya. Taib. Ini hanya sekedar sebagai pembantu saja. Nah, mungkin nanti bisa ditingkatkan ya. Taib. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kita coba untuk melihat ya. Kehidupan Rasul alaihi salatu wassalam ya. Jadi fase kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kita lihat dulu fase kehidupan Rasulullah secara global ya. Kita akan mendapatkan fase kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdiri dari yang pertama adalah fase tufulah. Tufulah ini fase beliau lahir. Ini fase tufulah. Ya. Kemudian setelah itu ada fase bulugh. Fase bulugh. Beliau mencapai umur apa? Balig. Kemudian setelah itu fase syabab. Fase beliau menjadi pemuda sampai zawaj. Sampai beliau apa? Menikah. Kemudian fase berikutnya adalah fase bi'tsah. Bi'tsah ini diutusnya beliau menjadi Rasul alaihi salatu wassalam. Sampai kemudian beliau hijrah. Kemudian yang terakhir adalah fase hijrah sampai wafat beliau alaihi salatu wassalam. Nah, ini ikhwan yang akan kita pelajari bersama ya. Di fase kehidupan Rasul alaihi salatu wassalam ya. Yang diawali dari fase tufulah. Ya. Tifl yakni lahir beliau alaihi salatu wassalam ya. Kemudian setelah itu balik. Ya, buluh umur berapa? 15 tahun itu kalau umur buluh. Kalau sudah balik, syabab sudah menjadi seorang pemuda. Syabab sampai zawaj. Sampai beliau menikah. Kemudian setelah itu, na'am. Dalam perjalanan beliau diutus oleh Allah. Dibangkitkan menjadi nabi bi'tsah sampai hijrah, berarti ini fase di kota Mekah, kemudian hijrah sampai wafat, ini adalah fase beliau di mana? Di Madinah. Naam. Tentu saja ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita akan melihat masing-masing fase itu ya penuh dengan apa? Pelajaran ya. Kalau kita ya melihat para tokoh saja ya. Itu kita akan coba melihat bagaimana sih dulu masa kecilnya. Kalau kita kagum dengan seorang tokoh, siapapun tokoh itu, Kita akan coba korek, kita akan coba pelajari. Bagaimana masa kecilnya? Bagaimana masa pemudanya? Bagaimana masa ya, pernikahannya? Bagaimana kehidupan kesehariannya? Hakadha demikian ketika kita ya, kagum kepada seorang tokoh. Lalu bagaimana dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam? Jadi belajar sirah Nabi alaihi salatu wassalam itu ya, bukan hanya mempelajari masa beliau diangkat menjadi Rasul alaihi salatu wassalam saja. Ketika beliau umur 40 tahun. Kan? Bukan hanya dari situ. Ya. Bahkan dari masa kecilnya beliau, lahirnya beliau. Jangankan beliau, ma'asyiral muslimin. Sekali lagi saya ingatkan. Bahwa orang yang kita kagumi dalam kehidupan keseharian kita saja, kita berusaha untuk belajar. Ya. Kepingin tahu. Ya. Orang tua kita misalnya, kita ingin serius, kita serius. Tanya, bapak, ibu, dulu bagaimana masa kecilnya? Karena kita cinta dengan ayah kita, cinta dengan ibu kita, kan demikian. Apalagi Rasul alaihi salatu wassalam, maka ketika kita mempelajari sirah, ya ini akan kita hadirkan semuanya. Masa tufulahnya beliau, masa kecilnya beliau, masa bulugh, ya balighnya beliau, masa syabab, masa pemudanya beliau, pernikahan beliau dan seterusnya. Ya. Taib ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini ya, kita akan lanjutkan ya. Taib itu kita tampilkan ya. Beberapa urutan ya, kesimpulan ya, urutan kejadian yang dilalui dalam kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam ya. Taib ini tidak jelas, mungkin kita akan bawakan alat saja nanti pada kesempatan yang akan datang biar lebih jelas. Taib, jadi dimulai dari kelahiran Nabi pada tahun 571 Masehi. Beliau lahir tahun itu, tahun 571 Masehi. Nah, itu kelahiran beliau. Kemudian lanjut, tahun 571 sampai 576, kurang lebih 5 tahun, ya. Beliau alaihi salatu wasallam ternyata tidak tinggal di kota Mekah, tidak. Namun beliau tinggal di Bani Sa'd bin Amir. Yani Bani Sa'diyah namanya. Di tempatnya Halimah Sa'diyah. Tahun 571 sampai kurang lebih tahun 576. Kemudian tahun 576 sampai 595, beliau kan berarti kembali ke kota Mekah. Pada tahun 576 tinggal di Mekah sampai umur beliau menikah 25 tahun. Berarti tahun 595. Ya. Kurang lebih demikian, 595 Masehi. Ini belum pakai hijrah ini. Karena Nabi belum hijrah kan. Ya. Nah, pada tahun 595 Rasulullah berkeluarga. Tahun 595 Masehi Nabi alaihi salatu wasallam beliau berkeluarga. Ini kurang lebih ma'asyiral muslimin kejadian ya, atau urutan hayat ar-rasul alaihi salatu wassalam, kehidupan Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau lahir pada tahun 571 Masehi. Kemudian 5 tahun berada di Bani Sa'd ya. Kemudian 576 kembali lagi ke Mekah sampai 595 ya, umur 25 tahun. Kemudian zawaj, beliau menikah pada tahun 595 di usia beliau yang ke-25 tahun. Ya. Taib. Kita akan pelajari sampai di sini dulu insyaallah pada kesempatan sore hari ini. Nabda, kita mulai dari yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Yaitu kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Berbicara tentang kelahiran Rasul alaihi salatu wassalam yang beliau lahir pada tahun 571 Masehi, ya. Tahun itu terkenal dengan sebutan tahun apa? Gajah. Disebutkan dengan tahun gajah atau amal fil. Amul fil. Ini biasa orang dulu. Orang dulu itu nengeri tahun itu dengan kejadian biasanya. Kalau ditanya, Pak, biyen lahir tahun piro, Pak? Wah, kurang ngerti ini pas Gunung Galunggung jeblok. Jadi dia hanya ingat Gunung Galunggung apa? Jeblok. Ya, tahun itulah saya lahir. Biyen lahirnya kapan, Pak? Pas Bengawan Solo banjir. Disuruh menyebutkan tahun tidak bisa dia. Dia nengeri apa namanya tahun. Sebenarnya itu suatu hal yang biasa. Apalagi ada kejadian besar. Dan tahun kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertepatan dengan kejadian apa? Perang atau penyerangan Raja Abroha untuk menghancurkan Ka'bah. Yang kejadiannya sebelum Rasul lahir, kurang lebih 2 bulan sebelumnya. Ya. Kurang lebih 2 bulan sebelumnya, ya. Terjadi penyerangan Raja Abroha yang beragama Nasrani datang jauh dari Yaman, ya. Ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Itu saja yang dicari sebenarnya. Intinya menghancurkan Ka'bah. Bukan untuk membunuh penduduk Ka'bah, bukan. Bukan untuk menyerang kota Mekah, enggak. Cuma itu saja. Hadmul Ka'bah. Untuk menghancurkan Ka'bah. Datang dengan pasukan bergajahnya. Besar-besaran ketika itu. Datang di kota Mekah. Dan kisah dihancurkannya Raja Abroha ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Jadi kejadian ya dihancurkannya Raja Abroha itu ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim ya. Dan itu kejadiannya sebelum Rasulullah apa? Lahir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil?" Tarmihim bihijaratim min sijjil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Tidak ada penggambaran yang lebih detail dan lebih sempurna daripada ayat ini. Tidak ada. Cukup surah ini memberikan gambaran betapa mengerikannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab tentara bergajah. Dan juga sekaligus mengingatkan betapa tidak mampunya manusia untuk membela dirinya. Apalagi membela orang lain. Bahkan penduduk Mekah pun tidak ada yang menghadapi tentara bergajah itu. Jadi begitu datang Raja Abroha dan sudah diketahui maksudnya untuk menghancurkan Ka'bah, kakeknya Nabi ketika itu yaitu Abdul Muttalib masih hidup, Abdul Muttalib. Kakeknya Nabi masih hidup, Abdul Muttalib. Dan beliau atau dia ini pemimpin tertinggi, ya, orang-orang Quraisy ketika itu. Nah, dan Abdul Muttalib ini tahu persis bahwa Abroha ini maunya hanya menghancurkan Ka'bah. Dan Abdul Muttalib tahu dia tidak bisa menghadapi. Mau pakai apa menghadapi? Orang-orang Mekah tidak punya kekuatan. Ya. Mereka bukan orang-orang yang punya tentara perang besar. Apalagi menghadapi pasukan perang bergajah lagi. Jadi yang dilakukan oleh Abdul Muttalib pergi. Ya. Demikian juga penduduk Mekah semuanya pergi ke gunung-gunung. Ya. Mekah kan dikelilingi oleh gunung. Ya. Ada Jabal Abi Qubais dan seterusnya. Banyak gunung-gunung ketika itu. Ya. Mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdul Muttalib ya, mengatakan Ka'bah ini punya Rob. Ka'bah ini punya yang menguasai. Ya. Maka yang memiliki akan membela. Dia tidak bisa untuk membela. Maka pergilah Abdul Muttalib. Dia kabur, lari. Ya. Karena memang tidak mampu untuk menghadapi tentara bergajah. Masuklah tentara bergajah. Tapi begitu sampai di Wadil Muhassir, Tila, Wadil Muhassir. Wadil Muhassir itu di Mina. Ya. Mina itu perbatasan langsung dengan Mekah. Jadi orang kalau sekarang jamaah haji, ya, berjalan dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina, Mina langsung berbatasan dengan Ka'bah, maksudnya Mekah. Jumrah Aqabah itu adalah batas Mina dengan apa? Dengan Mekah. Nah, di wilayah Mina itu ada Wadil Muhassir. Wadil Muhassir. Ya, sungai kering bahasanya. Wadi Al-Muhassir. Dan saat ini wadi itu ya penuh dengan pasir. Sampai sekarang seperti itu keadaannya. Ya. Qila dikatakan di Wadil Muhassir itulah ya, tentara Abrohah, tentara bergajah dihancurkan oleh Allah Subhanahu. Yani begitu sampai di situ tidak mau masuk, tidak mau masuk ke kota Mekah. Maunya lari. Ya. Qila dikatakan di situ kejadiannya. Fa'ala kulli hal, ya, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengirim tuyur. Burung-burung yang tidak tahu dari mana arahnya. Wa arsala 'alaihim tayran ababil, berbondong-bondong. Ya. Nah, mengerikan ikhwan. Ya. Kita melihat awan gelap saja takut. Ya. Nah ini. Tuyur yang sangat banyak entah dari mana arahnya. Yang ternyata mereka membawa batu-batu, tanah-tanah yang panas dan membakar. Wa arsal alaihim tayron ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung itu melemparkan dengan hijarah, batu-batu kerikil-kerikil min sijil, yang itu kemudian membunuh mereka semuanya, membakar mereka semuanya, dan kematian mereka mengerikan, seperti disebutkan dalam ayat Al-Quran, faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka kami pun menjadikan ya mereka itu seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Ya, ini keadaannya betul-betul mengenaskan. Ya. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Taib. Orang dilempari batu, kemudian keadaannya seperti daun dimakan ulat. Ini berarti bagaimana ini? Luar biasa mengerikan. Ya. Nah, di sebagian keyakinan, nasallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah kita diselamatkan dari hal itu. Orang mati di kalangan mereka itu dibakar. Kalau kita alhamdulillah, ya, agama yang memuliakan manusia. Ya. Naam. Bahkan Nabi mengatakan, ya, mematahkan tulang mayyit itu kakasrihi hayyan. Kasru idhamil mayyiti kakasrihi hayyan. Mematahkan ya, tulang mayit itu seperti mematahkan tulang orang yang masih apa? Hidup. Sehingga memang mayit muslim itu dimuliakan sekali. Dimandikan dengan rifak, dengan kelembutan, kemudian diangkat juga dengan kelembutan, disolati dan seterusnya dimakamkan. Nah, sebagian keyakinan agama yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala memprosesi mayit dengan dibakar. Berapa lama dibakar itu? Berapa biaya? Lama proses. Nah ini dilempari batu kemudian menjadi ya, menjadi seperti daun yang dimakan ulat. Menunjukkan betapa mengerikan. Fa'ala kulli hal masyurul muslimin, terjadilah peristiwa itu. Ya, peristiwa di serangnya tentara bergajah oleh tuyur, burung-burung yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam 6 surah. Atau ayat yang kita telah dengar bersama. Taib. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah itu kejadian penyerangan Ka'bah dan dihancurkannya Raja Abrohah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 2 bulan sebelum lahirnya apa? Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga para ulama mengatakan bahwa ya, peristiwa itu adalah irhasat an-nubuwah. Sudah merupakan pertanda. Ya. Tanda akan terlahirnya apa? Nabi. Tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membela nabinya. Bukan hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membela seorang diri. Hanya Allah saja yang menghancurkan. Nah, seperti disebutkan dalam sebagian zikir, wahazamal ahzaba wahda. Dia Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menghancurkan ya, musuh-musuh Allah sendiri. Tidak perlu yang lain. Ya. Nah, wabillahi taufiq. Dan juga sekaligus mengingatkan kepada orang-orang Quraisy, hati-hati kalian dari memusuhi Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kalian ingat bagaimana akibat Raja Abrohah yang memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala ingin menghancurkan rumah Allah, Baitullah, rumah Allah, Baitullah dengan Rasul alaihi salatu wassalam, lebih mulia mana? Lebih mulia Rasul alaihi salatu wassalam. Ka'bah saja dibela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dihancurkan orang-orang yang berusaha untuk menghancurkannya. Lalu bagaimana dengan Rasul alaihi salatu wassalam? Yang lebih mulia dari Ka'bah. Nah, yang beliau adalah Sayyidul Mursalin, Sayyid Waladi Adam. Semestinya orang yang berakal mengambil pelajaran itu. Seharusnya akan demikian. Seharusnya orang-orang semacam Abu Lahab, Abu Jahal yang juga mengerti kejadian itu kan disaksikan. Orang-orang Mekah menyaksikan semua. Kakeknya Nabi melihat, pamannya Nabi melihat, Abu Lahab melihat, Abu Jahal melihat. Kejadian itu mereka tahu, bukan sesuatu yang asing bagi mereka. Dan mereka menyaksikan. Dan mereka yakin yang mengutus itu adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya Allah sebutkan dengan sifat rububiyah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Mereka meyakini Allah adalah Rabb. Ya. Semestinya. Ya. Kalau mereka orang yang cerdas, betul-betul cerdas. Mereka aslinya cerdas, tapi menjadi seperti hewan. Lebih rendah dari hewan. Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Seharusnya mereka berpikir, kalau Ka'bah saja dibela oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimana dengan Rasulnya? Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib al-Hashimi. Semestinya kan seperti itu. Taib, jadi itu kejadian tentara bergajah ya, pada tahun di mana lahirnya Nabi di tahun itu. Setelah itu lahir Nabi alaihi salatu wasallam, 2 bulan kemudian lahirlah Nabi alaihi salatu wasallam. Berarti lahir ya di saat mereka masih ingat betul kejadian apa? Kejadian tentara bergajah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kejadian tahun 571. Sekarang kita masuk pada fase berikutnya, fase ya menyusui. Taib, Nabi lahir, kemudian kakeknya Abdul Muttalib memberi nama Muhammad. Ya, karena ayahnya Nabi sudah wafat ketika itu. Siapa? Abdullah sudah meninggal. Fa subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala ya memberikan nama untuk nabinya dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memang sudah tertulis di mana? Taurat, Injil. Seperti itu. Dan nama ini bukan nama yang masyhur di kalangan orang Arab, tidak populer, enggak ada yang namanya Muhammad ketika itu. Kalau nama Abdullah itu banyak. Abdullah banyak sekali orang namanya Abdullah. Ya. Tapi yang namanya Muhammad tidak ada. Bukan nama yang ma'ruf di kalangan orang Arab. Walaupun Muhammad itu bahasa Arab, tapi tidak ma'ruf. Tidak populer. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memang menghendaki bahwa nama itu menjadi kekhususan beliau. Ya, menjadi tanda memang. Di dalam Taurat, di dalam Injil kan disebutkan nama Nabi yang terakhir itu Ahmad. Muhammad. Naam. Allah takdirkan, ya, kakeknya Nabi ini memilih nama Muhammad. Selesai sudah. Nah, sesuai dengan apa yang ya, telah disebutkan dalam Taurat wal Injil. Ya, diberi nama Muhammad. Abu Lahab, pamannya Nabi itu sangat senang dengan kelahiran keponakannya. Ya, sangat cinta, tapi cinta tabiat, ikhwan. Tabiat. Yang namanya paman, ya, dapat ponaan baru kan senang. Ini kalau Kalau sehat, ya kan. Kalau tidak sehat, ya mungkin tidak marah-marah barangkali. Ya. Termasuk Abu Lahab itu senang dengan kelahiran siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Apalagi sudah tidak punya ayah, putra dari saudaranya. Maka disusuilah Nabi alaihi salatu wassalam oleh Suwaibah. Jadi Suwaibah itu kan budaknya Abu Lahab. Disusuilah Nabi alaihi salatu wassalam yang pertama kali oleh Suwaibah. Disusui oleh Suwaibah. Dan kita juga perlu mengenal nanti Nabi itu punya saudara-saudara sesusuan. Beliau punya saudara-saudara sesusuan dan sesusuan itu mahram kan demikian. Dan dalam sebagian riwayat hadis kita dapatkan Nabi masuk ke rumah seseorang atau bersama dengan seorang ternyata mahram beliau alaihi salatu wassalam. Ala kulli hal disusuilah oleh Suwaibah sebelum nantinya disusui oleh Halimah Sa'diyah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Seperti kebiasaan orang-orang Arab, orang-orang Quraisy, bahwa ketika mereka memiliki anak, mereka akan menyusukan atau menitipkan anaknya untuk disusui. Disusui. Dan di saat Nabi lahir, ada bayi-bayi yang lain juga yang lahir. Maka datang wanita-wanita dari Badui atau dari datang ke Mekah untuk menawarkan diri menjadi apa? Ibu susu. Dan mereka suka kalau bayi yang mereka susui adalah bayi orang kaya. Wah ini kalau dapat orang kaya ya mestinya dapat bayaran banyak. Kan seperti itu. Fa subhanallah Halimah Sa'diyah ini. Halimah Sa'diyah. Beliau ini keluarga fakir. Dan tempat tinggalnya jauh, sangat jauh. Dikatakan jaraknya lebih dari 100 km dari kota Mekah. Karena harus melewati kota Taif. Mekah ke Taif itu 80 kilo. Arah tenggara kota apa? Kota Mekah. Jauh, datang jauh-jauh dari Bani Sa'd. Datang ke kota Mekah untuk mencari barangkali ada anak-anak orang Quraisy, suku yang termulia, untuk disusui. Ternyata sudah diambil semua. Tersisa hanya satu saja. Yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau secara ekonomi tidak menguntungkan. Anak yatim. Kan demikian. Tapi subhanallah Allah berikan kecintaan kepada siapa? Kepada Halimah ini. Qila dikatakan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, atau disebutkan dalam kitab Sirah. Mereka datang dengan onta, ontanya onta tua, onta yang sudah afkir lah. Namanya saja orang miskin. Kendaraannya kan kelihatan. Naik onta, onta afkir bagaimana namanya. Jalannya kan terseok-seok. Tapi subhanallah begitu mengambil Muhammad bin Abdullah ini sebagai apa? Anak susu. Ada hal yang mereka terkagetkan dengan ontanya yang tiba-tiba memiliki kekuatan. Mereka tidak tahu yang jelas, wah, alhamdulillah ini. Sesuatu yang mengherankan. Mereka pun pulang membawa bayi kecil. Dibawa ke Bani Sa'd jauh di tempat mereka itu. Dan disebutkan di dalam kitab-kitab sirah juga, Allah memberikan kemudahan kepada apa? Kepada keluarga Halimah Sa'diyah. Di sini ada pelajaran, ikhwan. Jangan kita meremehkan orang-orang yang lemah, orang-orang yang dhaif. Karena bisa jadi, dan memang seperti itu, kita mendapatkan rezeki karena ada orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Maka tidak benar kalau kemudian ada umur-umur yang dikatakan menjadi beban. Beban masyarakat. Kalau lebih parah lagi, sampah masyarakat. Auzubillah. Ini sudah umur-umur yang tidak produktif. Tidak menghasilkan apa-apa. Ittaqillah namanya. Mungkin di rumah kita ada orang yang berbaring. Kerabat kita, keluarga kita. Yang kalau secara finansial dia tidak mendapatkan apa-apa. Kerja apa dia? Kalau kemudian seorang mengatakan bahwa gara-gara dia ini menjadi sulit hidup kita, beban kita berat, hati-hati ikhwan. Karena bisa jadi kita mendapatkan rezeki, kita mendapatkan kemudahan, kita mendapatkan na'am, berbagai macam nikmat karena ini. Disebutkan dalam hadis, hal tunsarun wa turzaquna illa bi du'afaikum. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum. Tidaklah kalian mendapatkan pertolongan, tidak pula kalian mendapatkan rezeki karena adanya orang-orang dhaif di tengah-tengah kalian. Naam. Dan ini salah satu contoh ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezeki untuk masing-masing manusia, termasuk untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada rezeki untuk beliau. Dimudahkan Halimah Sa'diyah. Biasanya orang kalau menyusui kan bukan hanya anak susuan, punya anak juga yang sedang dia susui. Artinya tambah beban kan demikian memang. Ya. Wabillahi taufiq. Intinya ma'asyiral muslimin, pergilah Nabi alaihi salatu wasalam yang dibawa oleh Halimah Sa'diyah ya, dan ayah susunya ke Bani Sa'd yang letaknya cukup jauh pedalaman Badui. Taib. Di Bani Sa'd Rasulullah tinggal cukup lama, 5 tahun, sampai umur 5 tahun kurang lebih. Itu sesuatu yang tidak biasa. Rata-rata kalau orang menyusui 2 tahun sudah, pokoknya polnya 2 tahun dikembalikan. Ya. Dapat bayaran, cari lagi yang lain. Ya. Karena mungkin susah juga ngurusi anak orang kan demikian. Tapi tidak dengan Halimah Sa'diyah. Justru semakin hari cinta kepada ya, bayi yang disusui ini. Lebih daripada anak-anaknya sendiri. Karena juga merasakan barokah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada keluarga Halimah Sa'diyah. Ya, setelah menyusui Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga wajar kalau kemudian ditahan sampai berapa tahun? 5 tahun. Ya minta izin kepada ibunya Aminah. Keluarga besar, tolonglah di tempat kami dulu. Sampai berapa? 5 tahun. Disebutkan oleh para ulama, rahimahumullah, bahwa tinggalnya Nabi alaihi salatu wassalam di pedalaman, di Badui sana, ini ada hikmah yang sangat besar. Yang jelas itu adalah hifdzun minallah, di antara bentuk hifdz, penjagaan Allah subhanahu. Di antara bentuk penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga di antara bentuk tarbiyah. Pendidikan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hifdz min Allah, penjagaan dari Allah, jelas ma'asyiral muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Ya. Mekah ketika itu adalah negeri yang demikian rusak. Ya. Ada Ka'bah, ada tawaf. Ya. Ma'alim, sisa-sisa agama Nabi Ibrahim masih ada. Tetapi secara umum yang ada adalah kesyirikan. Yang ada adalah al-bidah. Yang ada adalah kezaliman. Yang ada adalah kemaksiatan, kerusakan. Zahir dan batin. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan nabinya alaihi salatu wasallam sejak kecil dari kota Mekah. Ya, dijauhkan. Sehingga tetap di atas fitrah. Karena setiap bayi yang lahir itu alal fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu ya di atas fitrah. Naam. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani atau menjadikan dia mada Majusi. Naam. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Taib, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak pernah menyaksikan kesyirikan-kesyirikan itu. Lata, Uzza, Hubal, Manat. Disembah dengan berbagai macam bentuk peribadatan. Tidak dilihat oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Demikian pula ucapan-ucapan yang kotor. Ucapan-ucapan yang kasar. Ucapan-ucapan yang bahkan syirik juga tidak didengar oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ada adalah al-jaw, sahu, udara yang segar, udara yang jernih, jauh dari polusi. Ya. Naam. Tumbuh dengan apa namanya? Kemandirian, tumbuh dengan apa namanya? Pendidikan-pendidikan yang baik. Dan tampak muamalah Nabi itu baik, termasuk dengan anak-anak sebayanya. Itu yang nanti akan kemudian kita dengar bersama dalam kisah dibelahnya dada Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi seandainya tidak dibelah dada, barangkali mungkin masih di sana. Tapi Allah menghendaki Nabi alaihi salatu wassalam kembali ke kota Mekah. Kembali ke kota Mekah. Nah, sebabnya adalah karena ada hadisah syaqqus sadr. Ada kejadian dibelahnya dada Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau berumur 5 tahun kurang lebih. Diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, di antaranya Al-Bukhari rahimahullah, ya. Ketika itu Nabi alaihi salatu wassalam sedang bermain-main dengan anak-anak sebaya. Ini menunjukkan beliau apa namanya? Sosialisasinya itu luar biasa. Ya. Keceriaan, ya. Dengan anak-anak itu luar biasa. Bermain dengan anak-anak sebayanya sedang bermain. Tiba-tiba di tengah mereka bermain, di tengah keceriaan mereka, datang sesosok manusia yang tidak lain adalah malaikat Jibril. Oh, anak-anak melihat. Ya. Dipegang Nabi alaihi salatu wassalam yang masih kecil ketika itu. Kemudian ditidurkan, kemudian dibelah dadanya. Betul-betul dilihat oleh anak-anak, melihat. Dada itu dibelah. Dikeluarkan jantungnya. Ya. Walmuhim anak-anak lari sudah. Lari ketakutan, tidak ya, berani mendekat. Ya. Lari ketakutan, mendatangi ibunya Nabi alaihi salatu wassalam, yani Halimah. Sambil berteriak, Muhammad kutil, Muhammad kutil, Muhammad kutila. Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Padahal sejatinya tidak. Ya, tapi kalau dibelah dada, dikeluarkan jantung, ya biasanya mati. Ya, kan? Ya. Kan seperti itu. Ya. Nah, apalagi zaman dulu. Ya, kan? Ya. Dibelah dadanya, diambil apa? Nah, jantungnya. Dan memang diambil jantungnya oleh malaikat Jibril, alaihi salatu wassalam, kemudian diambil sesuatu dari jantung itu, yaitu hadzuka minasyaiton. Hada hadzuka minasyaiton. Ini bagian yang untuk syaitan dibuang. Kemudian dicuci dengan ma zamzam, dengan air zamzam, ya. Membawa wadah enam yang berisi air zamzam, dicuci dengan air zamzam, kemudian dikembalikan lagi, kemudian dirapatkan kembali dadanya, dan ada bekas memang. Enam. Yang Ibnu Abbas kalau tidak salah atau Anas bin Malik mengatakan waraitu atharus syak, dan saya melihat bekas belahan itu masih ada. Nah, begitu orang-orang mendengar berita Nabi dibunuh, maka mereka semua berbondong-bondong mendekati tempat kejadian. Dan ternyata mereka mendapatkan Rasulullah masih hidup. Hanya saja memang pucat memang beliau. Nabi alaihi salatu wasallam tampak pucat. Nah, itulah awal kemudian Nabi alaihi salatu wasallam akhirnya dikembalikan kepada keluarga Nabi alaihi salatu wassalam, dikembalikan kepada ibunya Aminah. Ya. Kepada ibunya Aminah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Kemudian tinggallah Nabi alaihi salatu wassalam kembali di kota Mekah bersama ibunya. Ya. Kurang lebih hampir 2 tahun barangkali, atau tidak lebih. Kurang lebih seperti itu. Sampai Nabi berumur 6 tahun, wafat sang ibu. Ya. Nah, baru merasakan kasih sayang ibu, sang ibu wafat. Kemudian berpindah pemeliharaan oleh kakeknya, Abdul Muttalib. Dipelihara oleh Abdul Muttalib. Juga tidak lama ternyata. Ya. Karena ketika Nabi umur 8 tahun, ya, lam, meninggal pula kakeknya, Abdul Muttalib. Ya. Taib. Dan ini termasuk diantara bentuk tarbiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya. Subhanallah. Ya. Ya. Taib. Bentuk tarbiyah Allah, penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekaligus menjadi pelajaran bagi umat ini bahwa keyatiman, ujian-ujian, masaib itu tidak kemudian menghalangi seorang untuk menjadi mulia. Nah, kehilangan ibu. Setelah itu kakek, umur 8 tahun. Setelah itu berpindah pemeliharaan kepada pamannya, Abu Talib. Tetapi bukan kehidupan yang mewah, bukan kehidupan yang berlebih, karena pamannya ini punya anak banyak, satu sisi, dan fakir. Walaupun punya kedudukan dan punya apa, ya, punya apa namanya, manzilah. Orang tua memang punya manzilah, kedudukan di tengah kaumnya, namun fakir ini sang paman Abu Talib. Bukan raja. Makanya nanti ada kisah ketika bertemu dengan Heraklius. Ya. Ditanya apakah kakek-kakeknya ada yang raja. Ya. Ternyata Nabi bukan keturunan raja. Sehingga tidak bisa dituduh sosok ini ingin mengembalikan kerajaannya. Fa'ala kulli hal, karena kondisi sang paman juga fakir, kondisi sang paman juga berat, menanggung apa namanya, anak-anak yang banyak, Nabi pun alaihi salatu wassalam ingin membantu sang paman tentunya untuk bisa berdikari, untuk bisa apa namanya, berdiri di atas kaki sendiri. Beliau pun bekerja sebagai penggembala domba, menggembalakan kambing. Namanya menggembalakan kambing ya, bukan di kota Mekah, di pinggiran kota Mekah, jauh dari kota Mekah, di pinggiran sana namanya, dengan kambing-kambing. Dan memang ternyata tidaklah ada nabi yang Allah utus kecuali pernah menggembalakan atau menggembalakan domba. Disebutkan dalam hadis, ma min nabiyyin bu'is, tidak ada nabi yang diutus illa wa qad ra'al ghanam, kecuali nabi itu pernah menggembalakan apa? Ghanam. Ya. Domba. Ya. Di situ banyak pelajaran yang bisa diambil. Ya. Mengatur, ya. Mengarahkan, ya. Perhatian dan kasih sayang. Oh, tidak bisa ya, kan orang menggembala domba kemudian hanya memperhatikan sebagian. Tidak. Kalau yang lain makan, ada yang satu di pinggir tidak makan, itu mesti dikasih makan. Ya. Mesti akan diperhatikan mana yang makannya kurang apa, kurang lahap, ya. Mana yang tidak dapat makanan, ya. Sambil dijaga jangan sampai ada serigala yang mendekat menerkam. Kesabaran, kepemimpinan, ya. Demikian banyak pelajaran yang bisa diambil, ya. Dan itu semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini barangkali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sedikit, ya, sedikit apa namanya? Apa yang bisa kita baca, kita pelajari dari fase kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam. Kita masih pada fase na'am yang ketiga, yakni tahun yang di saat beliau dipelihara oleh ibunya, kemudian kakeknya, kemudian pamannya, ya, dan sudah sampai pada pemeliharaan pamannya. Dan beliau mengembalakan apa, domba-domba penduduk Mekah, bukan dombanya sendiri, ya, domba orang lain, dan beliau mendapatkan kororiyat, mendapatkan upah, mendapatkan bayaran dari apa, dari mengembalakan domba tersebut. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sedikit yang bisa kita sampaikan, ya, mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita bisa lanjutkan, ya, perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wasallam dari tahun ke tahun. Ya, sehingga kita pun semakin mengerti, mengenal sosok Sayyidul Awwalin wal Mursalin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.